Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala dan diberikan penjelasan sekaligus istidlal pendalilan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita coba membaca bab at-tayammum. Tentunya rekan-rekan sekalian sering mendengar kata at-tayammum. Dijelaskan oleh muhaqqiq Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau katakan bahwa tayammum secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu maksud. Kita mengatakan dalam bahasa Arab tayammamtu fulanan ai qasadtuhu. Saya mengatakan tayammamtu fulanan ai qasadtuhu, yaitu saya memaksudkannya. Jadi tayammum secara bahasa adalah dari kata al-qasdu. Qasdu sudah jadi bahasa kita ya, walaupun dengan bentuk yang lain, yaitu maksud. Ya, maksud. Saya bermaksud untuk ziarah. Saya bermaksud untuk menuntut ilmu. Ini tayammum secara bahasa. Adapun secara pengertian syariat, ma'asirul muslimin, Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan definisi bahwa tayammum menurut syariat adalah mashul wajhi wal yadaini biturabin tahurin biniyatin, yaitu mengusap wajah dan tangan menggunakan tanah yang suci diiringi dengan niat. Jadi mengusap wajah dan tangan menggunakan tanah yang suci, yang bersih, tidak ada najisnya, biniyatin, yang diiringi dengan niat, wa'ala wajhin makhsusin, dan dengan cara yang memang telah tertentu. Artinya tidak sembarang kita usap. Ya, jadi yang pertama mengusap wajah, mengusap tangan dengan tanah yang suci, yang bersih, diiringi dengan niat, yaitu niat untuk misalnya listibahati shalah, agar kita bisa melaksanakan salat. Yang selanjutnya adalah bikaifiyatin makhsusatin, dengan kaifiyah, tata cara yang tertentu. Artinya tertentu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalil masyru'iyatihi, dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya tayammum, kata beliau dalilnya secara umum ada tiga: Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Adapun dalil dari Al-Quran, kata beliau adalah firman Allah di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum mardha aw ala safar aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaith aw lamastumun nisaa falam tajidu maan fatayammamu sa'idan tayyiba. Jadi Allah berfirman, Wa in kuntum mardo, apabila kalian berada dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau kalian berada dalam perjalanan yang jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaiit, atau salah seorang dari kalian kembali dari tempat buang hajat, artinya dia hadas kecil, ya, buang air kecil atau buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'a, lalu kalian tidak mendapatkan air, apa yang harus kalian lakukan? Fatayammamu sa'idan thayyiba, maka boleh kalian bertayamum, tayamum sebagai pengganti wudu, menggunakan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah wajah dan kedua tangan kalian. Ini firman Allah di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Adapun dalil dari as-sunnah, yaitu dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam hadis riwayat Imam Muslim pernah bersabda, wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, telah dijadikan untuk kami umat Islam tanah itu seluruhnya adalah masjid, artinya dimanapun kita mendapatkan salat kita bisa gunakan sebagai tempat salat. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, dan telah dijadikan untuk kami tanahnya itu adalah tahuran, artinya bisa kami gunakan untuk bersuci. Idza lam najidil ma, apabila kami tidak mendapatkan air, ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an. Begitupun di antara dalil yang beliau sampaikan adalah sebuah hadis yang cukup panjang. Hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Satu ketika kami keluar bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam safar beliau, dalam perjalanan safar beliau. Hatta idza kunna bil Baida au bi dzati al Jaish. Lalu ketika kami sampai di satu tempat yang namanya al Baida, atau kadang disebut dzatu al Jaish. Ini adalah mantiqah, tempat antara kota Makkah dan Madinah. In qata'a aqdun li. Aku kehilangan kalung. Jadi ibunda kita Aisyah ketika ikut rombongan bersama Nabi sampai di satu tempat yang namanya Baida, beliau kehilangan kalungnya. Lalu apa yang terjadi? Fa aqama Rasulullah 'alal timasihi. Maka Rasulullah mencari kalung tersebut. Ini kalung istrinya hilang, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka baginda Rasulullah berusaha untuk mencari kalung tersebut, dan Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib kalau bukan karena diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa taala. Wa aqaman nasu ma'ahu, maka para sahabat yang ikut dalam rombongan tersebut, ya, mereka pun mencari kalung ibunda Aisyah radhiyallahu taala an. Walaisu ala ma'in, dan mereka berhenti di tempat, yaitu yang namanya Baida, tidak ada air di tempat tersebut. Fa'atan nasu ila Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu faqalu. Maka para sahabat yang lain mendatangi Abu Bakar As-Siddiq sambil berkata, ala tara ma sana'at Aisyah. Wahai Abu Bakar, apakah engkau tidak mengetahui apa yang dibuat oleh Aisyah? Maksudnya adalah gara-gara ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah, kita tertahan di Baida, tidak bisa melanjutkan perjalanan, padahal tempat ini adalah tempat yang tidak ada airnya. Lalu dikatakan di sini, ala tara ma sana'at Aisyah tu aqamat bi Rasulillah wa bin nas, ya. Aisyah telah merepotkan, telah menyibukkan Rasul dan manusia. Walaisu ala ma'in walaisa ma'ahum ma. Padahal tempat ini tidak ada air dan mereka pun, yaitu Rasul dan para sahabat, tidak memiliki air. Qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, faja'a Abu Bakr, faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah wadi'u ra'sahu ala fakhidai qadnam. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq menemuiku, kata Aisyah, sedangkan Nabi sedang tertidur di atas pahaku. Dan saat itu kalungnya belum ketemu. Nabi tidur di atas paha ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Faqal, maka Abu Bakar berkata, habasti Rasulullah wan nas. Suaranya pelan-pelan karena Nabi sedang tidur. Abu Bakar berkata, habasti Rasulullah wan nas. Wahai Aisyah, engkau telah menahan Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan gara-gara mencari kalungmu. Nah, ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Walaisu ala ma'in walaisa ma'ahum ma'. Ini tempat tidak ada air dan mereka pun tidak membawa air. Qalat Aisyah. Aisyah bercerita, ya. Fa'atabani Abu Bakar. Maka saat itu Abu Bakar marah dan mencelaku, ya. Padahal saat itu Nabi sedang tidur di atas paha ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Faqala masya Allah an yaqul. Dan Abu Bakar berkata terus memarahi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa ja'ala yat'unu fi yadihi fi hasirati. Maka Abu Bakar menusuk-nusuk bagian hasirati, bagian dada, bagian atas, ya, dekat bagian jantung, ditusuk-tusuk sebagai bentuk kemarahan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Maka apa yang terjadi? Fala yamna'uni minat taharruk illa makana ra'si Rasulillah ala fakhidai. Dan aku tidak bergerak, padahal aku ditusuk-tusuk oleh tangan ayahku di bagian dadaku. Beliau marah melihat perbuatanku dan aku berusaha tidak bergerak, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena aku takut Rasulullah terbangun. Karena memang beliau saat itu sedang tidur di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Lalu dikatakan di sini, fanama Rasulullah hatta asbaha ala ghairi ma. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidur dalam kondisi tidak ada air saat itu. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ayata at-tayammum. Dalam peristiwa inilah Allah menurunkan ayat tayammum. Ya, tadi surah Al-Maidah ayat yang ke-6 turun dalam peristiwa ini, ya. Lalu dikatakan di sini fatayammamu, maka saat itu pertama kalinya manusia bertayammum. Dan tayamum tentunya di antara kekhususan. Dia adalah syariat yang khusus dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Berdasarkan hadis yang sahih bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diberikan 5 perkara yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum beliau. Di antara 5 perkara tersebut tadi yang sudah kita sebutkan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Sesungguhnya bumi ini telah dijadikan untukku masjid. Artinya tidak terikat dengan bangunan. Ya, tidak terikat dengan bangunan dalam pengertian tidak harus ada bentuknya. Dimanapun kita mendapatkan waktu sholat, kita boleh melaksanakan ibadah sholat. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang mereka tidak beribadah kecuali di dalam bangunan. Ya, di dalam bangunan-bangunan yang mereka bangun untuk beribadah. Tapi umat Nabi Muhammad diberikan kekhususan, diberikan keistimewaan, ju'ilat liyal ardu masjidan. Telah dijadikan untukku bumi ini adalah tempat untuk beribadah, wa tahuran, dan juga bumi ini dijadikan suci untukku. Artinya, saat kita tidak mendapatkan air, kita boleh melakukan apa yang disebut dengan tayammum, ya. Faqala Usaid ibn Hudair, Usaid ibni Hudair. Berkata Usaid ibni Hudair, ma hiya bi awwali barakatikum ya al Abi Bakr. Bukankah ini keberkahan keluarga kalian wahai Abu Bakar? Ini adalah keberkahan dari keluarga kalian wahai Abu Bakar, disebabkan perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka turunlah ayat yang mensyariatkan tayammum. Qalat فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْأَقْدَ تَحْتَهُ. Maka ketika unta yang kami gunakan itu bangun, itu kan Nabi, para sahabat sibuk mencari kalungnya Aisyah, sampai Nabi akhirnya tertidur. Ketika bangun tidak ada air, turunlah ayat tayammum. Lalu apa yang terjadi ketika untanya berdiri ingin melaksanakan, ingin melanjutkan perjalanan, betapa kagetnya mereka, ternyata kalungnya Aisyah persis ada di bawah unta tersebut ya. Jadi sudah capek cari kemana-mana, ternyata kalungnya ada di bawah unta. Jadi untanya kan duduk ya, ternyata kalungnya Aisyah itu jatuh persis di bawah tempat duduknya unta. Unta tersebut ya, jadi tertahan gara-gara mencari kalung ibunda Aisyah. Dan ini menunjukkan bagaimana bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan istrinya dengan muamalah yang baik ya, ibunda Aisyah. Dan kebiasaan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau beliau ingin melakukan perjalanan, baik itu perjalanan dalam satu peperangan dan lain sebagainya, beliau mengundi nama-nama istrinya, yang keluar nama yang keluar akan ikut bersama baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis yang baru saja kita baca adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dikeluarkan juga oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari Imran ibni Husain radhiyallahu taala anhuma qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Satu ketika kami bersama Nabi dalam perjalanan. Fa shalla bina bil ghadah, ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat ya, beliau menjadi imam untuk kami. Fa'tazala rajulun minal qaum lam yusalli ma'ana. Maka ada seorang laki-laki yang mengasingkan diri, i'tizal, ya dia i'tizal, dia tidak salat bersama kami. Falamman sarafa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salat itu sudah selesai, maka Nabi bertanya ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya fulan, ma mana'aka an tusalliya ma'ana?" Apa yang menghalangimu untuk salat bersama kami? Kenapa kamu tidak salat berjamaah bersama kami? Qal, laki-laki ini, sahabat Nabi berkata, "Asabatni janabatun wala ma." Ya Rasulullah, aku kondisinya janabah. Ya, aku sedang junub ya Rasulullah, walama, dan aku tidak mendapatkan air. Maka baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam berkata, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Kamu bisa menggunakan tanah dan tanah itu cukup bagimu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Artinya bukan hanya digunakan untuk hadas kecil ya, bahkan dalam beberapa kondisi bisa juga digunakan untuk hadas besar ya, digunakan untuk hadas besar seperti contohnya janabah atau junub. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa hikmah daripada tayammum adalah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah. Jadi Islam adalah agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan untuk kalian dan dia tidak menghendaki kesulitan. Oleh karenanya setelah ayat tayammum Allah tutup dengan firman-Nya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin membuat kesempitan bagi kalian di dalam agama. Artinya agama kita ini adalah agama yang mudah. Ya agama yang sesuai dengan dengan kondisi manusia. Dan sering kita sampaikan bahwa karakter syariat itu adalah idza dhaqa ittasa'a wa idza tasa'a dhaq. Bahwa karakter dari syariat itu adalah kalau kondisi manusia sempit maka syariatnya menjadi lapang. Tetapi kalau kondisi manusianya lapang maka syariatnya menjadi sempit. Nah, ini. Jadi menyesuaikan. Kondisi saya sedang sempit. Artinya misalnya saya diuji sakit misalnya, maka syariat akan menjadi lebih lapang, lebih fleksibel. Tetapi ketika saya sudah sehat, maka syariat kembali lagi menyempit. Ya, kembali lagi menyempit. Dan ini menunjukkan apa? Kemudahan ya, kemudahan yang Allah berikan di dalam syariat, syariat Islam. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa syurutut tayammumi salasatun. Adapun syarat tayammum itu ada tiga. Syarat kita tayammum ada berapa? Ada tiga. Ahaduha, yang pertama, an yaqa'a ba'da dukhulil waqt. Tayammum itu sah kalau dilakukan setelah masuknya waktu. Nah, ini penting diketahui ya. Tayammum itu dalam mazhab Imam Syafi'i sah dilakukan dengan syarat ayyaqa'a ba'da dukhulil waqt. Dipersyaratkan bahwa tayammum itu harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Artinya kalau dilakukan sebelum masuknya waktu sholat tidak sah. Ini mirip dengan sholat ya, sholat zuhur misalnya atau asar. Itu kapan sah? Yaitu salah satunya kalau dilakukan ba'da dukhul al-waqt, setelah masuknya waktu. Begitupun hukumnya dalam permasalahan tayammum. Jadi tayammum menjadi sah dilakukan apabila ba'da dukhul al-waqt, setelah masuknya waktu. Mana dalilnya ma'asirul muslimin? Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah ta'ala membawakan beberapa argumen atau dalil. Lalu dikatakan di sini, man tawaffarat fihi asbabu tayammumi laisa lahu ay yatayammam li salatil faridah illa ba'da dukhuli waqtiha. Seseorang, kata beliau, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, seseorang yang dia telah terpenuhi atasnya sebab-sebab tayammum. Misalnya tidak ada air, tidak mampu melakukan air, dan lain sebagainya. Orang-orang yang telah terpenuhi atasnya sebab-sebab tayammum, laisa lahu an yatayammam. Tidak boleh dia tayammum li salatil faridah, untuk salat yang wajib, illa kecuali ba'da dukhulil waqt. Kecuali setelah waktu sholat yang wajib itu datang. Ini syarat yang penting. Dalilnya, dalilnya kata beliau adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan untukku bumi ini adalah sebagai tempat untuk sholat, dan bumi ini dijadikan suci untukku, artinya bisa digunakan tayammum. Fa ayyuma rajulin min ummati, maka apabila ada di antara umatku adrokat hussalah, yang mendapatkan yaitu masuk kepadanya waktu salat, falyusolli, maka hendaknya dia salat, maksudnya dengan tayammum yang dia kerjakan. Kalau kita lihat di hadis ini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan antara pelaksanaan tayammum dengan adrokat hussalah. Jadi Rasulullah kaitkan antara pelaksanaan tayammum dengan seseorang mendapatkan waktu sholat. Oleh karenanya di mazhab Imam Syafi'i ini jadikan syarat ya. Dan ada argumentasi yang lain yang akan disampaikan oleh beliau. Coba kita lihat dulu. Dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, aynama adrakatni as-salah ya tamassahtu wa sallaitu. Dimanapun aku mendapatkan sholat, artinya ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba masuk waktu sholat, maka aku usap dan aku sholat. Maksudnya aku usap dan aku sholat, aku tayamum dan aku sholat. Profesor Dr. Mustafa Deep ketika mengomentari dua riwayat ini, riwayat Bukhari Muslim dan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, faqad dallat ar-riwayatan. Dua riwayat ini, riwayat Bukhari Muslim dan riwayat Ahmad, telah menunjukkan ala anna tayammuma yakunu inda idrakis shalah, bahwasanya tayammum kita lakukan saat kita mendapatkan waktu salat. Wala yakunu idrakus shalah illa ba'da dukhuli waqtiha, dan seseorang tidak dikatakan mendapatkan waktu salat kecuali setelah waktunya masuk. وَلِأَنَّ التَّيَمُّمَ اِعْتَبَرَ أَوْ اُعْتُبِرَ طَهَارَةٌ لِلْضَرُورَةِ. Dan juga kata beliau, kenapa dipersyaratkan harus masuk dulu waktunya? Ya, kenapa dipersyaratkan harus masuk dulu waktu sholatnya? Karena tayammum adalah toharoh bersuci yang sifatnya doruroh. Darurat bahasa kitanya. Tayammum adalah bersuci yang sifatnya darurat. Wala darurata qabla dukhulil waqt, dan tidak ada istilah darurat sebelum masuknya waktu. Kapan tayamum itu menjadi darurat? Artinya harus kita lakukan karena tidak ada air, ba'da dukhulil waqt. Sebelum masuknya waktu, apakah kita dituntut untuk sholat? Tidak. Karena sebelum masuknya waktu kita tidak dituntut untuk melaksanakan sholat, maka kita pun tidak dituntut untuk bertayamum seandainya tidak ada air. Lalu kapan kita dituntut untuk tayamum? Ba'da dukhuli waqtis shalah. Ya, ba'da dukhul waqtis shalah. Yaitu setelah masuknya waktu sholat. Nah, ini penjelasan para ulama. Ya. Nah, ini mereka beristimbat dari apa namanya? Beristimbat mengambil hukum dari hadis tadi, dua riwayat, pertama riwayat Bukhari dan Muslim dan yang kedua riwayat Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah merahmati para ulama kita. In kana li fardin aw li naflin muaqqad, baik itu tayammum untuk yang wajib, ya, jadi enggak boleh kita apa namanya tayamum zuhur kita lakukan jam 10 misalnya. Tidak bisa. Jam 10 pagi kita tayamum. Ya akhi. Ya. Kenapa kamu tayamum misalnya? Ah, nanti akhi ini buat sholat zuhur. Ah, enggak bisa. Dipersyaratkan dukhul al-waqt. Dan ada kemungkinan-kemungkinan. Mungkin jam 11 turun hujan. Mungkin setengah 12 dia mendapatkan apa? Mendapatkan air dan lain sebagainya. Oleh karenanya syarat yang pertama adalah ba'da dukhulil waqt in kana li fardin aw li naflin muaqqatin. Apabila kita apa namanya hendak mengerjakan yang wajib, maka nunggu masuk waktu. Atau untuk sesuatu yang sifatnya sunnah tapi sunnahnya muaqqat. Apa itu salat sunnah yang muaqqat? Salat sunnah yang muaqqat yang waktunya sudah ditentukan. Ya, contohnya sholat duha. Ya, di sini dikatakan kasolatid duha. Contohnya sholat duha. Wasolatil id, sholat id itu kan muakkad. Artinya muakkad sudah ditentukan waktunya. Kapan kita boleh tayamum untuk sholat duha atau sholat id misalnya? Ya, ketika memang sudah masuk waktunya, waktu pelaksanaannya, dan kita sudah berusaha mencari air, ternyata airnya tidak ada. Maka dalam kondisi itu, dalam syariat Islam diperbolehkan kita untuk tayamum. Ya. Lalu bagaimana kalau sunnahnya sunnah mutlak? Ya. Artinya yang tidak terikat dengan waktu, maka ya boleh kapanpun kita tayamum. Tapi kalau yang wajib, nunggu masuk waktu. Atau yang sunnah-sunnahnya muakkad, ya tunggu waktu pelaksanaannya dibolehkan. Misalnya duha. Ya, kita tunggu jam-jam setengah tujuh misalnya, baru kita, atau jam tujuh misalnya, menunggu waktunya datang. ya, atau tadi sholat apa namanya, sholat id, sholat id, jangan sampai jam 4 misalnya kita tayamum untuk apa, sholat id misalnya, atau setengah 6 ya, atau jam 5 setelah subuh kita tayamum. Kenapa tayamum anak, siap-siap sholat id? Enggak, tunggu waktunya datang, misalnya jam 7 ya, baru kita melaksanakan apa, tayamum. Dikatakan di sini bal, bahkan yajibu naqlut turab fil waqt, ya, bal yajibu naqlut turab fil waqt, bahkan wajib kita mengambil tanahnya itu kalau sudah masuk waktu. Jadi jangan ngambil tanah sebelum masuk waktu. Coba kita lihat penjelasan dalam penjelasan Profesor Dr. Mustofa Dib. Kata beliau dalam nuskhah, dalam cetakan yang lain, yajibu akhdut turab. Kalau ini kan naklu, naklu itu memindahkan. Kalau yang dicetakan yang kita pegang, yajibu naklut turab, wajib memindahkan tanah. Tapi dalam cetakan yang lain kata Profesor Dr. Mustofa Dib, yajibu akhdut turab, wajib kita mengambil tanah fil waqt, di waktu di mana sholat itu sudah datang, ya. Ai maksudnya kata beliau, naqluhu min maudhi'ihi ilal wajh wal yadain fil waqt. Artinya kita memindahkan tanah atau menempelkan tangan kita ke tanah untuk kita usap ke tangan, ke muka dan ke tangan, itu harus ketika waktunya sudah masuk. Wala yakfi an yankul at-turab qabla al-waqt wa yamsahu bihi ba'dahu. Tidak cukup kalau kita seandainya mengambil tanah sebelum waktu lalu kita mengusapnya saat sudah waktu. Kenapa? Li'anna naqla ruknun min arkani tayammum. Karena memindahkan tanah itu adalah rukun di antara rukun tayammum. Fala yasihu tafrikur arkan bi an yuqa ba'duha fil waqt wa ba'duha qabla al waqt. Karena mengambil tanah dan mengusapnya itu satu kesatuan. Itu rukun, sama-sama rukun. Maka tidak boleh kita mengerjakan satu rukun sebelum masuknya waktu dan mengerjakan rukun yang lain setelah masuknya waktu. Jadi menempelkannya sebelum masuk waktu, misalnya menempelkan ke tanah sebelum masuk waktu lalu ditempelkan ke wajah setelah masuk waktu, nah, itu tidak bisa. Artinya baik itu menempelkannya atau mengambil tanahnya harus dilakukan ba'da dukhul waqti shalah, ya, setelah masuknya waktu shalah. Ternyata banyak rinciannya, ya. Awalnya kita berpikir ini bab tayamum sederhana, ya, ternyata Masya Allah para ulama banyak memberikan apa rincian. Lalu muallif rahimahullahu taala berkata, falau tayammama syakkan fil waqt lam yasih wa in sadafahu. Seandainya seseorang bertayamum syakkan dalam kondisi dia ragu, ini sudah masuk waktu zuhur atau belum ya? Ini sudah masuk waktu asar atau belum ya? Syak, dia ragu. Lam yasih wa in sadafahu. Maka tayamumnya dianggap tidak sah kalau memang dilakukan dalam kondisi ragu, walaupun ternyata pas waktunya. Walaupun ternyata pas waktunya. Dia ragu. Ini sudah zuhur belum ya? Udah kali ragu, ya. Maka walaupun ternyata tepat itu sudah zuhur, maka tidak sah. Kenapa? Di sini dijelaskan li'anna syarto ya dukhulul waqt yakinan. Karena syarat dikatakan sudah masuk waktu kalau kita yakin. Ya kalau kita ya yakin, oleh karenanya kan sebelum nanti tayamum kita harus pastikan masuk waktu. Bagaimana caranya? Bisa lihat matahari, bisa lihat jam, bisa bertanya dan lain sebagainya. Yang pasti kita tidak boleh membangun niat kita di atas keraguan. Innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung kepada niat. Ya, tidak boleh kita sifatnya ragu ketika kita melaksanakan satu ibadah. Lalu dikatakan di sini walau tayammama lifaitatin dhahwah, walau seandainya tayammama seseorang tayammum lifaitah untuk mengqada salat yang tertinggal, untuk mengqada salat yang tertinggal, artinya dia ingin mengqada salat yang wajib di waktu duha, falam yusalliha hatta hadaratiz zuhur, falam yusalliha hatta hadarati az-zuhur, dan dia tidak segera salat. Dia tayamum. Kenapa antum tayamum? Ana mau qada, ada salat yang belum ana kerjakan karena lupa, ana tayamum untuk qada. Falam yusalliha, dan dia tidak mengerjakan salat itu hatta hadarat az-zuhur, sampai datangnya waktu salat zuhur. Falahu an yusalliha bihi, ya, falahu an yusalliha bihi, maka dia boleh melaksanakan sholat tersebut dengan tayammum. Ini haknya ihtimal, ya. Haknya di sini bisa, hak itu kan domir, ya, kata ganti. Bisa kita katakan kembalinya ke al-fa'itah. Al-fa'itah itu sholat yang terlewat. Jadi dia tayammum. Setelah itu masuk waktu zuhur. Dia boleh dengan tayammum tersebut mengerjakan sholat tersebut. Nah, ini sholat tersebut kembalinya kemana? Kalau kita katakan kembalinya ke sholat yang belum dia kerjakan, ya memang jelas boleh. Karena kenapa? Dia telah bertayamum setelah waktunya. Maksudnya, misalnya saya belum sholat isya. Jelas saya belum sholat isya. Saya baru ingat jam 11:30. Ternyata air tidak ada. Pertanyaannya sekarang, kapan saya dianggap telah masuk waktu sholat? Kapan saya diwajibkan melaksanakan sholat isya yang belum saya kerjakan? Tentunya saat saya ingat. Karena kan waktunya sudah lewat. Waktu sholat isya sudah lewat. Berarti wajibnya saya melaksanakan sholat isya yang tadi malam lupa saya kerjakan dikarenakan sebab tertentu adalah saat saya ingat. Maka saya ingat. Lalu saya pun tayammum. Ya, saya pun tayammum. Ketika saya tayammum, tiba-tiba masuk waktu zuhur. Ini dia. Ya. Apakah saya boleh menggunakan tayammum tersebut? Boleh. Tapi kan baru masuk waktu zuhur. Oh, itu zuhur lain lagi hukumnya. Dia lain lagi. Karena saya dianggap tayammumnya bukan untuk tayammum zuhur, tetapi untuk tayammum sholat isya yang belum sempat saya kerjakan. Maka saya boleh dengan tayammum yang saya lakukan, saya sholat isya yang tadi malam lupa belum saya kerjakan, atau sholat-sholat yang lain yang belum saya kerjakan. Oleh karenanya nanti akan ada pembahasan ma'asyiral muslimin, apakah tayammum itu sama seperti wudu? Maksudnya begini, apakah kalau saya sudah tayammum itu saya boleh sholat maghrib, sholat isya dengan satu tayammum? Nah, itu perdebatan di kalangan para ulama. Ya, tayammum, apakah saya sudah tayammum sebelum maghrib nih? Pas maghrib saya tayammum, boleh enggak kalau saya belum batal saya gunakan untuk sholat isya? Nah, itu insya Allah akan kita coba pahami dari penjelasan beliau dan penjelasan para ulama. Begitupun nanti permasalahan apakah tayammum itu bisa mengangkat hadas ataukah dia sekedar listibahatis sholah agar kita diperbolehkan sholat saja. Tidak terasa ma'asyiral muslimin sudah pukul 6:02. Itu artinya kita harus mengakhiri kebersamaan kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan ini, pembahasan penting terkait dengan syurut at-tayammum di pertemuan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.